أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-105 ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan beramal dengan syariat-Nya. Alaikum anfusakum. Yani hendaknya kalian mengilzamkan diri kalian untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan perbuatan keji, perbuatan maksiat. Alaikum anfusakum. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hendaknya kalian memperhatikan diri kalian, menuntunnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan untuk melakukan kebaikan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak memudaratkan kalian siapapun yang sesat, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sendiri sudah mendapat hidayah. Para ulama kita min ladunis sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in dan setelahnya mengatakan bahwa ayat ini bukan berarti tidak ada dan tidak perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan mereka mengatakan ayat ini, ketika kalian telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalian sudah melarang dari kemungkaran, mengajak untuk melakukan perkara ma'ruf, tapi mereka enggan untuk melakukannya, tidak mau menerima nasihat. Fa'alaikum anfusakum. Maka tinggalkan mereka dan urus diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak merugikan kalian, tidak memudharati kalian siapapun yang tersesat. Setelah itu. Ya, setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kalian sudah mendapat hidayah, kalian sudah beramal saleh. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demikian juga para sahabat dan yang lainnya, kurang lebih ucapan mereka sama. Tapi yang kesimpulannya bahwa setelah kita amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mereka tidak mau menerima, bahkan menolak ajakan untuk berlaku baik dan meninggalkan kemungkaran, fa'alaikum anfusakum. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mengatakan, innakum taqra'una ayat fi kitabillah. Sesungguhnya kalian membaca satu ayat di dalam kitabullah. Baik. Wa tad'una fi ghairi makanihi aw fi ghairi mahallihi. Kemudian kalian meletakkannya di bukan tempatnya. Baik. Akan tetapi yang dimaksud ayat, kemudian beliau membacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika sekiranya kalian sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mereka tidak mau mendengar ucapan kalian, bahkan menolaknya, menentangnya, maka disinilah berlaku ayat ini. Alaikum anfusakum, urus diri kalian sendiri. urus diri kalian sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini berlakunya bukan saat itu, tapi nanti akan datang suatu saat ketika orang tidak lagi mau mendengar nasihat, tidak lagi mau mendengar dakwah, mereka tidak menghargainya. Bahkan para pelaku dakwah ini diganggu dan disakiti, dicemooh, ditinggalkan. Fa'alaikum ampusakum. Silakan kalian urus diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Tidak mengganggu kalian, tidak memudharati kalian orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala kalau kalian sendiri sudah mendapat hidayah. Kalau kalian sudah beramal saleh. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Jadi intinya ayat ini bukan menafikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar tetap berlaku dan terus berlaku karena ini merupakan apa? Qutbu ruhal Islam, porosnya Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak lagi dijalankan, maka Islam akan redup. Tidak ada lagi ada orang yang mengajarkan kebaikan. Tidak ada lagi yang mau berdakwah. Tidak lagi ada yang mau mengajarkan Al-Quran. Tidak ada lagi yang mau menasihati. Tidak ada lagi yang mau mengingatkan. Tidak ada lagi yang mau meluruskan. Tidak ada, pokoknya tidak ada. Sehingga kebaikan sirna. Tidak ada pula yang mau melarang dari kemungkaran. Sehingga kemungkaran merajalela, merata di mana-mana. Tidak ada lagi yang saling melarang dari kemungkaran, saling mendiamkan sehingga semuanya pun akhirnya terjerumus ke dalamnya. Subhanallah. Ketika ini yang terjadi, barakallahu fikum, khalas, agama ini tidak akan jalan. Akan tetapi walillahil hamd, tetap Allah Subhanahu wa taala menjamin adanya orang-orang yang zahirina alal haq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Baik, adanya sekelompok di tengah-tengah umat ini yang senantiasa tetap berada di atas al-haq. Baik, la yadurruhum man khalafahum, tidak memudarati mereka orang-orang yang menyelisihinya dan orang-orang yang tidak mau membantu membelanya. Barakallahu fikum. Yang dikatakan Rasul, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan tetap ada orang yang beramar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Barakallahu fikum, sampai hari kiamat. Ini keistimewaan umat ini. Dan akan ada setiap 100 tahunnya ulama besar yang akan mengembalikan umat ini ke jalannya. Barakallahu fikum, yang biasa disebut dengan mujaddid. Baik. Di setiap 100 tahunnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada umat ini ada para mujaddidin, orang yang memperbaharui agama kembali. Setelah sekian tahun semakin pudar, akan ada Allah Subhanahu wa taala adakan ulama yang mengajak umat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kembali memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar, mengamalkannya dengan amalan yang benar. Menjauhkan dari kesyirikan, menjauhkan diri dari kebid'ahan serta kemaksiatan. Barakallahu fikum. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan semuanya tanpa kecuali. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah mengkhabarkan kalian, menyampaikan kepada kalian apa yang dulunya kalian lakukan. Ya fulan, tidakkah engkau dulunya melakukan ini dan itu di tempat ini dan tempat ini, waktu ini dan waktu itu? Baik. Diingatkan apa yang pernah dia lakukan sehingga tidak ada yang bisa mengatakan, oh saya lupa, saya tidak ingat lagi, saya ini, saya lah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun akan mengingat. Bahkan diperintahkan untuk mereka membaca sendiri catatan amalannya dan tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari catatan itu. Begitu dia lihat, dia langsung mengiyakan bahwa dia tak pernah melakukannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabaka, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Baca sendiri kitab catatan amalanmu. Jadi, semua orang diberi kitab catatan amalannya dan semuanya akan mengetahui apa yang pernah dia lakukan. Baik. Berbahagialah orang-orang yang mendapati catatan amalannya dengan tangannya dari arah depan, dan merugilah dan sengsaralah orang-orang yang mendapati menerima catatan amalannya dari arah belakangnya dengan tangan kirinya. Subhanallah. Maka ketika orang-orang yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya, dia pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Subhanahu wa taala, "Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum bil ayyamil khaliyah." Ini bagi orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kirinya, tangan kanannya. "Wa amman utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultani khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku." Al-ayah. Semua orang akan mendapatkan catatan amalannya masing-masing. Barakallahu fikum, sehingga tidak akan ada seorang pun yang bisa mengingkari apa yang pernah dia lakukan. Jadi, dia sendiri yang membacanya, dia sendiri yang harus mengakuinya. Sehingga ketika di setiap orang telah membaca catatan amalannya, Allah SWT mengatakan, "Adzalamaka katabati." Apakah engkau telah dizalimi oleh malaikat yang aku tugaskan mencatat amalanmu? Yani adakah satu amalan yang pernah engkau lakukan dari kebaikan kemudian tidak tercatat di situ? Atau ada yang tercatat di situ dari kejelekan yang tidak pernah engkau lakukan? Dia pun mengatakan, "La ya Rabbi." Tidak ada wahai Rabbku. Baik. Tidak ada. Semuanya tercatat sesuai dengan apa yang pernah dilakukan. Sehingga orang kufar ketika mereka mendapatkan catatan amalannya, mereka harus mengakui begitu lengkapnya catatan ini. Mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahad." Mereka mengatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira." Kitab apa ini gerangan yang tidak meninggalkan sedikit pun amalan baik besar atau kecil kecuali tercatat di dalamnya. "Wajadu ma amilu hadira." Mereka dapati semua yang pernah mereka lakukan ada di dalam catatan ini. "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Ini barakallahu fikum. Ini satu ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa tetap amar ma'ruf nahi mungkar sebagai satu kewajiban, karena Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Minimal ada rasa benci, tidak senang, tidak setuju, tidak sepakat dengan kemungkaran yang ada. Barakallahu fikum. Setelah dakwah dan tidak ada yang mau mendengar, barakallahu fikum. "Alaikum wa ampusakum la yadurkum man dhalla idah tadi." Kemudian ingatkan bahwa semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan. Barakallahu fikum.